Perú. Bueno, أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله para bapak, para ibu, jamaah sekalian yang kehormatan, insyaallah dalam menikah kita sarang-sarang ngaos surat ingkang wonten kelompok juz amma, insyaallah ingkang badhe kita ngaos dalu menika nggih menika surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ayat menika insyaallah ta surat menika insyaallah ingkang badhe kita ngaos dalu nika. Surat An-Nasr menika termasuk surat Madaniyah. Kelompok surat niku wonten kali Makkiyah Madaniyah. Dipun sebat Makkiyah menika surat-surat ingkang turunipun saderengipun hijrahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedaya surat ingkang turunipun utawi mandhapipun saderengipun hijrahipun Nabi dipun wastani surat-surat Makkiyah. Surat-surat ingkang turun periode Makkah maksudipun saderengipun hijrahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat ingkang turunipun sak sampunipun hijrah sanajan secara panggenan turunipun surat kelawatang Makkah ananging turunipun sak sampunipun hijrahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dipun wastani surat Madaniyah. Sehingga Madaniyah nggih surat-surat ingkang mandhapipun sak sampunipun hijrahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat An-Nasr termasuk surat ingkang sangat pendek. Kata sini surat Al-Kausar namung 3 ayat ning An-Nasr langkung panjang sekedhik. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ingkang maknanipun surat An-Nasr idza jaa nasrullah, ketika telah turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wal fath dan kemenangan. Menika Fathul Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. dan Anda lihat manusia, mereka dalam keadaan masuk Islam, masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, afwaja, berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbihi, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, dan mintalah ampun Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah ingkang kehormatan, surat An-Nasr poin-poin ingkang sangat penting ingkang perlu kita cermati. Ingkang sepindah, surat An-Nasr termasuk berita gembira. Dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaitanipun kalih kemenangan utai pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap dakwahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan sampun dados kepastian saking Allah pilih nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala mesti badhe dipun paringaken Allah dumateng kaum mukminin, tiang-tiang ingkang estu-estu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Wa kana 'alallahi nasrul mukminin, Allah ngendikaken, dan kewajiban Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum mukminin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Kami Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan memberikan pertolongan kepada para rasul kami dan kepada orang-orang mukmin fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Wa yauma yaqumul ashhad, dan hari ketika nanti para saksi berdiri mempersaksikan, gemineko di hari kiamat. Pertolongan Allah badi Allah Subhanahu wa taala paringaken dumateng Rasulullah, para rasul lan kaum mukminin teng dunya lan teng akhiratipun. Nika kepastian janji saking Allah Subhanahu wa taala. Ananging ingkang kedah kita mangertos ugi pilih nasrullah dipun paringaken Allah Subhanahu wa taala bisyurut, ngagem syarat. Pertolonganipun Allah Subhanahu wa taala dipun paringaken Allah niku ngagem syarat. Allah Subhanahu wa taala saged dadosaken Islam langsung menang, umat Islam langsung menang, ananging niku senes hikmahipun Allah lan senes sunnahipun Allah. Sunnatullah, pilih pertolonganipun Allah Subhanahu wa taala dipun paringaken bisyurut, kanthi syarat-syarat ingkang kedah dipun wujudaken tiang-tiang ingkang ngarep-arep pitulungipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang jelas janji kemenangan Islam niku pasti, ingkang boten kedah, ingkang tiang Islam boten pareng ada keraguan, yang tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Pilih pertolongan Allah pasti, janji kemenangan Islam ingkang Allah janji akan perkas ingkang pasti. Ayat lan hadisipun Kanjeng Nabi sangat kata. Contoh, ayat ingkang Allah ngendikaken umpaminipun. Pilih pertolonganipun Allah kemenangan Islam niku perkas ingkang pasti. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal din kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan al-huda wa dinil haq dalam rangka untuk dimenangkan agama tersebut di atas semua agama yang ada, walau karihal musyriku, sekalipun orang-orang musyrik benci, boten remen. Ayat kalawau, salah satu di antara janji Allah Subhanahu wa taala terhadap kemenangan Islam. Pilih Allah Subhanahu wa taala badhe ndadosaken Islam liyudhhirahu 'alad dini kulli. Badhe Allah unggulaken di atas seluruh agama yang ada. Ning ayat kalawau ngendikaken huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Syaratipun pilih Islam badhe dipun unggulaken Allah Subhanahu wa taala niku menawi tiyang Islamipun nggih menika gesangipun bil huda wa dinil haq. Dia hidup dengan bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan amalnya amal yang mencerminkan petunjukipun Allah Subhanahu wa taala. Berakidah kanthi akidah ingkang leres. Ngibadah dumateng Allah kanthi pangibadan ingkang leres. Akhlakipun mencerminkan akhlak Islam. Bil huda wa dinil haq ngemenika kanthi mujudaken ilmu lan amal. Al huda menika ilmu risalah ingkang dipun aturakan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dinil haq niku amal. Sehingga Islam niku badhe estu-estu dhahir dados agami ingkang menang menawi tiyang Islamipun purun sinau agami Islam, purun sinau risalah Islam sehingga mangertos Islam niku pripun. Ingkang nomor kali, sasampunipun mangertos babakan Islam lajeng dipun amalaken, dipun wujudaken dados amalan. Menawi sampun makaten Allah badhe paring Islam ingkang dhahir. Islam ingkang dipun menangaken Allah Subhanahu wa taala, dipun unggulaken Allah di atas seluruh agama yang ada. Niku ayat ingkang sepindah. Sehingga mboten serta-merta Allah liyut hirau ala dini kulli ananging ngagem bil huda wa dinil haq kanthi syarat tiang Islamipun estu-estu anginipun sinau agami Islam lajeng menapa ingkang sampun dipun sinau kalawau dipun wujudaken dados amalan. Niku syarat kejayaan Islam ingkang dipun ngendikaken Allah wonten ayat kalawau. Mila mboten wonten kegiatan ingkang langkung sae dalam menyongsong kebangkitan Islam ngelangkungi kegiatan pengaosan pembahasan babakan Islam. Niku sanajan ketinggalipun kok ngumpal-ngumpul ngoja ngaji, niku pokok, niku dasaripun niku. Sebab kanti niku mangke tiang badhe terarahkan untuk mengamalkan Islam. Saat niki umpamanipun namung semangat tok ropat rapat ning boten kenal Islam. Sing ajeng diperjuangkan nopo? Akidah boten dong, tauhid boten dong, ibadah Islam ingkang leres boten dong, akhlak Islam ingkang leres mboten dong. Ning semangat untuk mendirikan Islam itu ngantos kemebul. Lah terus sing ajeng diwujudakan saking Islam niku nopo? Ayat ingkang nomor kali contohnipun. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken. Wala tahinu wala tahsanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina, jangan kalian merasa sedih. Wala tainu wala tahsanu. Sebab napa sih? Wa antumul a'launa. Anda itu adalah orang yang lebih tinggi dibandingkan dengan semua makhluk yang lainnya. Kapan seorang statusnya dikatakan oleh Allah a'launa? In kuntum mu'minin. Seandainya kalian adalah orang yang betul-betul iman. Sehingga tang mriki syarat pilih kita pada dipun westani Allah wa antumul a'launa, anda itu orang yang statusnya itu tinggi, mulia, kedudukannya itu tinggi. Kapan? In kuntum mu'minin, kalau anda betul-betul mewujudkan diri anda sebagai seorang mukmin yang hakiki. Kita menikah roto-roto status keimanan kita utai status keislaman kita menikah tasih kata ingkang namung statusipun Islam KTP. Belum menunjukkan jati diri saya adalah seorang mukmin. Isyhadu bi anna muslimun, saksikan saya adalah seorang mukmin. Akidah saya begini. Ibadah saya seperti ini. Akhlak Islam saya seperti ini. Aniku tiang engkang estu-estu netakan pilih piyambai pemenikah mukmin. Mila Allah ngedekakan syaratipun in kuntum mukminin. Mukmin itu ya dia orang yang pemikirannya pemikiran Islam, amaliyahnya amaliyah Islam, lahir njaupun jerunipun, lahir batinipun di Islam. Kita kata singkang kita tingali ing pagesangan wonten tiyang ingkang damel predikat embel-embel dumateng Islam. Islam muslim sosialis, muslim nasionalis, muslim sekuler, muslim normali, liberal. Muslim niku sampun paket saking Allah. Huwa sammakumul muslimina min qablu, Allah yang telah menami anda Islam semenjak dulu. Dan Islam, paket Islam itu sudah Allah turunkan dalam keadaan sempurna. Panjenengan umpamane ngaken muslim sosialis, maksudipun apa? Islam tidak butuh lagi tambahan untuk mengadopsi dari ajaran Karl Marx yang kafir, musyrik, ahlul hawa. Islam tidak butuh dengan tambahan-tambahan. Islam sampun cekap. Sebab Islam sampun dados rumah mewah, istana megah. Mila Allah ngene pun ngendikaken udkhulu fis-silmi kaffah. Anggenipun mlebet Islam niku sepatus kafah. Bleng sedayanipun saking ujung rambut ngantos ujung kaki niku kedahipun mlebet dumateng Islam, sebab ibaratipun Islam niku celupan sibghatullah. Itulah celupan Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Dan siapakah yang lebih baik daripada celupan Allah Subhanahu wa taala? Nek saumpam ini pun lomba warna, Allah niku kagungan celupan warna lan Allah nantang. Apa ada celupan warna yang lebih baik daripada celupan warna yang menjadi milik Allah Subhanahu wa taala? Celupan warna ini pun sing Allah gimana kok Islam. Contoh generasi celupan warna Islam gimana kok Nabi dan para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Nek generasi sak menika mboten saged dados contoh celupan Islam. Sebab generasi sak menika dereng mencerminkan Islam ingkang dipun kersakaken Allah Subhanahu wa taala. Mila Allah ngendikaken, anda itu adalah umat yang tinggi, yang tersanjung, yang terpuji, yang terbaik, khairul ummah. Kapan? In kuntum mu'minin. Kalau anda betul-betul mewujudkan keimanan yang sebenarnya. Saat ini contoh malih ayat ingkang dipun ngendikakan Allah Subhanahu wa taala. Wa atallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat layastakhlifannahum fil ardi kamastakhlafal ladina min qablikum kamastakhlafal ladina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wala yubattilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'at. Allah ngendikaken, Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kaum mukminin di antara kalian yang beramal saleh, mukmin ingkang beramal saleh. Boten mukmin ingkang lajeng boten beramal saleh. Mukmin yang bekerja, mukmin yang mewujudkan amal, mukmin yang menunjukkan karya keislaman dan keimanannya. Napa janjinipun Allah la yastakhlifannahum fil ardi kamastakhlafal ladina min qablihim. Allah badhe paring kekhilafahan sebagaimana Allah telah memberikan kekhilafan kepada orang-orang sebelum mereka. Janji Allah paring kekhilafahan. Nek kita ngrunut sejarah, wektal ayat menika turun sampun terwujud dereng. Janji ini pun Allah. Wektal ayat niki turun kinten-inten janji ini pun Allah sampun terwujud dereng. Hah? Wektal ayat niko turun, janji ini pun Allah paring kekhilafan niku sampun terwujud dereng. Hah? Mpun apa dereng? Dereng. Ayatnya nembe turun, Allah paring maklumat, pilih Allah badin janji akan kekhilafahan, dumateng tiang-tiang mukmin yang beramal saleh. Sampunipun ayat niku turun dalam perjalanan umat Islam, Kanjeng Nabi lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janjinipun Allah terwujud mboten? Sampun terwujud dereng. Setelah ayat ini turun dan dalam perjalanan kaum muslimin, lajeng janjinipun Allah sampun terwujud dereng? Sampun. Allah tidak pernah menyelisih janjinya. La yukhlifullahu wa'dah. Allah mboten nate menyelisih janjinipun Allah. Wa man asdaqu minallahi qila, siapa yang lebih jujur perkataannya dipun bandingakan Allah. Kaum muslimin sampun nate Allah paringi kekhilafahan kata singkang sampun kita terakan wongsal wangsul. Umat Islam mengenyam kekhilafaniku sekitar 1300-an tahun. Karena kekhilafan Islam niku runtuh secara resmi, dipun nyatakan runtuh secara resmi tahun 1924. Dan perjuangan Islam dan buah Islam sudah sampun dipun milih daulah Madinah tahun 600-an sekian ngantos tahun 1924, sehingga total sudah seribuan tahun lebih Allah pernah memberikan kekhilafahan dumateng kaum muslimin. Sebagaimana Allah juga telah memberikan dan Allah akan memberikan kekokohan, keteguhan agama yang Allah ridha dengan agama itu, Islam pernah menjadi agama yang dimuliakan Allah. Ini agama yang jadikan rujukan dunia, ibaratnya matahari yang dilihat oleh semua mata di dunia. Kampus-kampus Islam, kekuasaan Islam, kerajaan Islam, kekhilafan Islam, yang kemudian Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke negeri kita Indonesia, termasuk bagian perpanjangan dari dakwah yang pernah berdiri kekhilafahan Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan setelah tadinya dirundung ketakutan. Syaratipun ya budunani la yusyrikuna bi syai'an. Mukmin yang beramal saleh, yang mereka ini ahli tauhid, yang mereka beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan Allah dengan apapun. Penjelasan persani, simak ayat kalawau. Allah tidak sekedar serta-merta memberikan kekhilafahan, ananging kekhilafahan kejayaan Islam diterwujud bisyurut, kanthi syarat. Bapak ingkang kenormatan, maka tenugi janji-janji ingkang dipun sampaikan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilih pertolongan Allah kemenangan Islam niku sesuatu yang pasti. Waktal sahabat Khobab ibni Al-Arth di awal dakwah Islam, dia termasuk orang yang disiksa oleh orang-orang Quraisy ngantos awakipun melepuh-melepuh sebab dipun selamat ngagem wesi panas. Dan waktu itu Khobab melihat Rasulullah SAW sedang bersandar di Ka'bah. Kemudian Khobab mengeluhkan, ya Rasulullah, ala tangtasirlana ala tada'ulana. Ya Rasulullah, tidakkah Anda menolong kami dan tidaklah Anda mendoakan kami? Lajeng Kanjeng Nabi menunjukkan sikap kurang senang dengan mengeluhnya Khobab, engkang secara manusiawi keluhanipun kalau wajar. Dia disiksa kemudian melihat temannya. Lajeng Kanjeng Nabi ngaturaken dumateng Khobab, ya Khobab, ketahuilah, ada orang sebelum kalian, mereka itu dalam memegangi agamanya, kemudian mereka disiksa, tubuhnya ditanam di tanah, di atas kepalanya diletakkan gergaji, kemudian dibelah menjadi dua, di antara mereka disisir dengan sisir besi sehingga memisahkan daging dari tulang belulangnya. Tapi itu semuanya tidak membuat gigriknya agama mereka. Lajeng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikaken, wallahi, demi Allah, la yutimmanallahu hadzal amra hatta yasira raqib min sun'a ila hadzal maut la yakhafu illallah. Demi Allah, benar-benar Allah akan menyempurnakan urusan agama ini, alias Allah akan memenangkan urusan agama ini, sehingga nanti ada orang yang berjalan dari sun'a ke hadzal maut, tidak ada yang ditakutkan kecuali hanya Allah SWT, alias suasana aman. dengan kemenangan Islam, dengan terwujudnya Islam dan telah meratanya keadilan. Lajeng Rasulullah paring catatan dumateng Khobab, walakinnakum tastajilun, akan tapi anda ya Khobab termasuk orang yang istijal, orang yang tergesa-gesa. Bapak sekalian, Kanjeng Nabi anggenipun didik para sahabat, bilih sesuatu semua itu ada waktunya. Buah matang niku ngagem proses. Ngagem proses. Taneman dipun tanem, dipun openi, dipun siram, dipun anjang-anjangi, dipun siangi tanaman-tanaman pengganggu, sampai kemudian mulai tumbuh ngrembaka, mulai besar, kemudian mulai mengeluar berkembang, mulai medal kembangipun, mulai dados buah, lajeng dipun entosi ngantos matengipun. Wonten prosesipun. Mboten ceblok langsung curut langsung pluk. Mboten. Niku lampu Aladin. Utai gambar corek. Di alam nyata sunatullah, Allah mendamel sunatullah ngagem proses. Kados dene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah melalui proses dengan sunatullah. Contohnipun umpamipun Kanjeng Nabi wekdal hijrah niku ngegleh melaku terang-terangan ngegleh, Allah saged ndamel Kanjeng Nabi selamat dengan cara berjalan ngegleh terang-terangan niku saged. Ning Kanjeng Nabi anggenipun hijrah mboten. Saumpaminipun arah teng Madinah niku saking Mekah niku arahipun umpaminipun mriko, justru Kanjeng Nabi malah melampai pun merigi untuk mengelabui orang-orang yang mereka ingin mencari Nabi. Kemudian mampir ke Gua Du, nginep. Ini adalah strategi dan jalan yang diambil Nabi sebagai sunatullah untuk dia betul-betul selamat dari kejaran para musuh. Maka tenuki semuanya ada jalannya dan ada sunatullahnya. Sehingga itu pun ketika akan manista jala bisyai'in qabla awani, sabarang siapa yang dia tergesa-gesa terhadap sesuatu sebelum waktunya, uqibabir hurmani, dia akan diharamkan mendapatkan hasilnya. Tiang menawi pengen sinau ke susu niku mungkin mboten badi angsal hasilipun. Pengene serau pisan sedina langsung pinter. Mboten saged. Tiang Jawa kemawon ngertos nek ilmu niku angele nek dereng ketemu. Ngelmu, angel nek dereng ketemu. Kagem nemu niku nggih ngagem proses ngangge angel-angel. Mboten sepindah lajeng dong utai lajeng dados ngertos. Nek pun ngertos jebul ya kok ngono. Ning supados saged jebul ya kok ngono niku ngagem proses. Coba penyeningan ingkang sampun ngaos pinten taun. Dipun tangleti dipun tes maknanipun kalimat la ilaha illallah kanthi sak leresipun niku pripun tes kadang-kadang pedat-pedot njundat-njundet tereng saged nerahaken kanthi los sedaya ngagem proses. Sinten ingkang tergesa-gesa terhadap sesuatu istijal kesusu sebelum dia sebelum waktunya, maka akan diharamkan dia untuk mendapatkan hasilnya. Ajeng dados dokter ngagem proses sekolah riyin. Sekolah semester per semester dipun Anci i ngancik semester setunggal kali tiga sekawan gangsal enam ngantos terakhir ngantos lulus. Semua ada waktunya. Janji Allah Subhanahu wa taala badhe paring kemenangan dumateng Islam niku pasti dan Allah tidak menyelisih janjinya ning niku ngagem dalan. Malih Allah ngendikaken. Rasulullah ngendikaken. Engkang nedakaken bilih masa depan itu betul-betul akan di tangan Islam. Layablughanna hadzal amru. Layablughanna hadzal amru ma balagha al-lailu wan nahar. Benar-benar perkara agama ini akan sampai akan menjangkau ke setiap wilayah yang dijangkau oleh siang dan malam. Di mana wilayah itu terjangkau siang dan malam, Islam akan menjangkau sampai ke wilayah tersebut. Wala baita wa barin wala madarin illa adkhalallahu hadzal din. Dan tidak ada satu rumah pun di desa atau di kota, di daratan atau di lautan kecuali Allah akan memasukkan agama ke rumah tersebut. Bi'izzin azizin wa bidhullin dalilin, baik dengan cara mulia atau dengan cara yang terhina. Izzan yu'izzullahu bihadzal Islam, mulia bagi orang yang mereka menerima Islam. Wa dhullan yudhilullahu bihadzal kufra, atau hina dengan orang yang mereka tetap berada dalam kekafiran, dia tolak Islam. Islam akan sampai dan menguasai ke seluruh wilayah yang dijangkau siang dan malam. Niki masa depan Islam ingkang dipun ngendikaken Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah la yang tiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, ingkang Nabi yang ini pun ngendika mboten agem hawa nafsu ananging wahyu saking Allah Subhanahu wa taala. Perkas ingkang leres. Ning sepindah malih sedaya kelawu ngagem jalan untuk mendapatkannya. Sebagaimana surga akan didapatkan dengan cara dia menempuh jalan untuk menyampaikan dia ke jannah. Niki kang sepindah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah terhadap dakwah ini, terhadap perjuangan dakwah yang jelas, intang surullaha yang surkun. Barang siapa yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tolong dia. Menolong agama Allah itu dengan bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, dengan ilmu. Yang jelas dia ikut nimbrung pripun caranipun sepatas agama ini pun Allah meniku tertolong. Tang kampung niki kok agama ini pun Allah kok ngenes timen. Ra ono regane. Wong ora do mulia ke Islam. Lajeng penjenengan tolong tetulung dumateng Islam. Damel masjid, makmurakan masjid, ngawontenaken mengawontenaken pengawasan, berjuang dengan harta, berjuang dengan tenaga, waktu, ajak-ajak dakwah niki nolong Islam. Allah Subhanahu wa taala mboten betah pitulungan ning Allah paring kesempatan para hamba berbuat baik, nanti Allah akan memberikan kebaikan yang banyak. Sebab Allah la ghaniyun anil alamin. Seumpaminipun panjenengan kita panjenengan niku kafir ndekek, total kafir, mboten wonten ingkang tetulung dumateng agaminipun Allah, Allah tetap mulya. Allah tetap terpuji, Allah tetap makaya dan terpuji mulya. Sehingga Nabiullah Musa ngendikaken, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha ghani la ghaniyun hamid. Saumpamane kowe kabeh wae Bani Israil ditambah menungso sak kabeh wong urip semuanya itu kafir, sesungguhnya Allah tetap Maha Kaya lagi terpuji. Allah Subhanahu wa taala tetap sugih, mboten kirang kesugihanipun Allah, dan Allah tetap terpuji, tidak tercela dengan manusia kafir kepada Allah, sebab ingkang betah niku makhluk, senes Allah ingkang betahkan makhluk. Sehingga maksudnya intang surullah yang surkum, Allah mboten betahkan menungso, ning Allah paring kesempatan kepada kita untuk dia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan jalan dia memuliakan agama Allah Subhanahu wa taala. Mila Allah ingin ngetaken, ampun ngantos kita merasa berjasa terhadap Islam dengan dakwah yang kita lakukan, dengan harta yang kita infakkan, dengan tenaga yang kita sudah sumbangkan banyak-banyak. Jangan kemudian kita merasa telah berjasa dengan Islam, justru Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kesaenan nggih menika ndadosaken manahipun manah mukmin sehingga dia dimudahkan untuk melakukan amal-amal saleh. Ya munnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaykum an hadaakum lil iman in kuntum shadiqin. Mereka ya Rasulullah merasa memberikan jasa kepada Anda dengan keislamannya, katakanlah bahwasanya Anda tidaklah berjasa kepadaku, akan tapi justru Allah yang telah berjasa kepada Anda dengan memberikan keimanan, seandainya Anda orang yang jujur mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah dengan memberikan nikmat iman kepada kita ini, kita akan dimuliakan Allah. Kita akan dimuliakan Allah. Saumpaminipun kita nikos mboten kaparingan iman, mungkin kita menikah tetus preman pasar, centeng pasar, tiang ingkang braok, tiang ingkang mboten ngertos agami, mboten salat, tiang ingkang mikiripun namung dunyo, namung mikir weteng, sandang, papan, pangan, namung nikutok, singgung mboten wonten bentenipun kali pagesangan hayawan. Justru dengan iman itu Allah yang memuliakan kita, sehingga kita layak bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Al fathu ngemeneka kemenangan. Di antara kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan Bapak sekalian ingkang kinurmatan, ngemeneka kemenangan Islam dengan bisa menundukkan dan mengalahkan orang kafir. Lalu punya kekuasaan. Ning kedah kita catat sae-sae. Harus kita catat baik-baik. Kita stabilo yang tebel. Kemenangan niku mboten mesti kedah dados penguasa. Hakikat kemenangan niku kemenangan ketakwaan dan istiqomah. Panjenengan saged dados presiden. Ning carane dados presiden niku ngagem syirik, ngagem kufur, ngagem bid'ah, ngagem maksiat. Niki pun kalah rumiyin, sadering pun menang. Sampai panjenengan sampun diuyel-uyel syaitan, pun diengkok-engkok kali syaitan, sehingga dados musyrik, kafir, mubtadi, ahlul bid'ah, ahli maksiat, kok pengen dadi presiden. Niku kalah sadering pun menang. Ning orang itu dikatakan menang walaupun terbunuh. Contoh cerita Ashabul Uhdud. Dia terbunuh, tapi dia kemudian melahirkan kemenangan besar. Semua manusia yang berkumpul di lapangan ketika menyaksikan terbunuhnya Ashabul Uhdud itu semuanya masuk Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku kemenangan istiqomah dan punya memberi kemenangan. sehingga sekalipun dia gugur, tapi gugur di atas istiqomah keimanan, niku naminipun hakikat kemenangan. Sebab hakikat kemenangan niku tiyang dipun paringi jannah, dipun lebataken jannah, selamat teng akhirat, niku hakikat kemenangan. Mbah teng dunya ini pun niku saged dados penguasa utawi mboten, menawi tiang kelau itu istiqomah ing dalam agama ini pun Allah ngantos pecah, niku hakikat kemenangan. Saat niki kalau tanglet, apakah semua para nabi itu dia kemudian menjadi kepala negara atau khalifah atau memegang kekuasaan? Jawaban ini pun mboten. Tidak semua nabi itu menjadi penguasa. Sanajan panci wonten nabi ingkang dados penguasa, kados dene Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf memegang jabatan bendarawan negara. Rasulullah SAW dados pemimpin daulah Madinah. Ning kathah nabi ingkang boten dados penguasa, dan mereka adalah orang yang sukses, dan mereka adalah orang yang menang. Termasuk maka tenugi kemenangan dakwah itu tidak ditentukan dengan banyaknya pengikut. Keberhasilan dakwah tidak diukur dari banyaknya pengikut. Nek namung kathah pengikutipun, iblis niku kathah pengikutipun. Pengikutipun iblis jelas kathah. Sak donya niki kinten-ten 7 miliar utawi 6 miliar langkung, ingkang Islam niku namung 1 miliar langkung sekedhik, sehingga 5 miliaran manusia itu dia kafir, kafir itu dia pengikut iblis. Tapi iblis dia dikatakan orang yang sukses, karena iblis dan pengikutnya adalah dia calon penghuni jahanam. Rasulullah SAW menceritakan wonten nabi ingkang pengikutipun niku namung tokdil 1 utai kali. Wonten nabi ingkang pengikutipun malah mboten wonten babar pindah. Wonten nabi panci ingkang pengikutipun kathah kados Nabi Musa lan kathah kados Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning sedaya nabi ingkang pengikutipun kathah utawi sekedhik kala wau, mboten wonten ingkang dipun wastani nabi gagal. Mboten wonten. Semua nabi adalah sukses dengan dakwah yang dia lakukan. Sebab standar kesuksesanipun iku mboten kathahipun pengikut, ning leresipun anggenipun dakwah lan istiqomahipun di atas kebenaran. Sami kalih karomah. Mboten saben tiyang ingkang kaparingan karomah niku nedahaken tiyang kelawu tingkat kewalianipun paling inggil. Nek mboten kagungan karomah dalam pengertian ingkang di luar kebiasaan, di luar kebiasaan, piyepunya memiliki kejadian yang luar biasa, nek mboten niku mboten dipun sebat wali, mboten makaten. Para ulama ngendikaken karomah yang dialami oleh Umar itu lebih banyak dibandingkan dengan karomah yang dialami oleh Abu Bakar. Malah kados-kados Abu Bakar mboten ketingal wonten karomah dhahir ingkang saged dipun tingali. Ning umat sepakat bilih Abu Bakar niku langkung utami ketimbang Umar. Apa yang menentukan keutamaan Abu Bakar di atas Umar? Keimanan dan istiqomahnya Abu Bakar yang mengalahkan semua sahabat yang lain. Sehingga standar kemenangan hakiki niku adalah keistiqomahan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sak teringpun tiang Islam jihad melawan musuh kafir, kewajiban jihad pertama adalah menundukkan hawa nafsu untuk betul-betul dia tunduk dan patuh dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. jihad yang pertama harus dia lakukan adalah bagaimana dia menundukkan hawa nafsu dia untuk betul-betul mengikuti syariat agama Allah saat teringpun jihad kepada musuh. Ini ku hakikat kemenangan. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan anda lihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Niki termasuk sebagian fenomena kemenangan Islam dan nikmat yang menyenangkan karena fitrah pun menungso, fitrah pun tiang, nek konconi pun kata niku seneng. Ning ampun ngantos fitnah konco kata niku ndadosaken boten istiqomah anggenipun dakwah. Bekno kancaku akeh, pokoke tak turuti karepe apa sing disenengi. Niku pun buat, niku pun melito naminipun. Pun boten istiqomah malih. Akhiripun sing seneng cokean nggih ditumbasne gamelan, cokean. Sing seneng kentrungan nggih di seneng-senengaken agem kentrungan. Akhiripun kagem nyeneng-nyenengaken tiang tok dalam rangka sepatus koncone kathah. Niki nipun patus konco coro syaiton senes coro Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitrah ipun kita nek konco nipun kathah niku remen niku wajar. Niku sampun wajar. Waras maksudipun. Ning ingkang boten leres niku nek amargi pengin konco kathah lajeng melenceng saking paugeran agami. Fenomena Fathul Makkah, masya Allah, manusia kemudian berbondong-bondong datang kepada Nabi menyatakan keislamannya. Gerombol 80 anggota keluarga menyatakan masuk Islam. Rombongan malih gerombol dari berbagai kabilah, dari berbagai suku datang berbondong-bondong menyatakan keislaman dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng Allah Subhanahu wa taala paring pengarahan. Ketika manusia dia sudah melihat nikmat Allah yang dia rasakan dan menyenangkan, ampun ngantos ingkang kedadosan lajeng membusungkan dada sapa sira sapa ingsun. Kabeh iki kelakon mergo pancen kehebatanku. Allah anggenipun didik sak sampunipun kita dipun paringaken nikmat Allah Subhanahu wa taala wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Allah anginipun ngaraken bertasbihlah anda, sucikan Allah Subhanahu wa taala dan pujilah Allah Subhanahu wa taala, sebab itu semuanya adalah berasal dari Allah. Kemenangan yang anda dapatkan adalah hadiah dari Allah. Nikmat yang anda dapatkan itu datangnya dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Wa man nasru illa min indillah. Semua nikmat datang dari Allah, tidak ada pertolongan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seandainya anda menganggap itu keberhasilan, kemenangan, maka pertama kali tasbihlah kepada Allah, sucikan Allah Subhanahu wa taala. Agungkan perkara Allah dengan tahmid, dengan anda memuji Allah, karena semua itu adalah pemberian Allah, sehingga Allah yang berhak untuk dipuji. Dan nikmat-nikmat yang besar perlu anda sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dituntut Allah adalah mensyukuri nikmat Allah secara lisan dan secara amaliyah. Lajeng Allah tutupkan di aran wastaghfirhu, dan justru minta ampunlah anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, bersama perjuangan panjang Nabi dalam menegakkan agama sampai bercucuran darah dan keringat, dan sampai menghabiskan harta bersama dengan amal soleh yang sedemikian rupa, Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan kita beristighfar dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan Kanjeng Nabi tetap beristighfar dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng Allah Subhanahu wa taala. Untuk dia betul-betul lebih melihat lagi bahwasanya belum, sesungguhnya amal yang telah dilakukan itu belum cukup untuk mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah ingkang tasih dereng dipun syukuri tasih langkung kathah. Bagaimana manusia akan bisa maksimal secara sempurna mensyukuri nikmat Allah seandainya dia menghitung nikmat Allah pun boten saged. Saumpaminipun ingkang ketok moto nikmat yang kita bisa hitung itu 100, niku dereng tentu kita saged mensyukuri sedoyo. Nek sing saged dipun etang mendereng tentu saged kita syukuri. Nek saged mungkin boten maksimal anginipun mensyukuri nikmat Allah, napa malih ingkang boten ketinggal. Maka minta ampunlah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Lan makatan Allah ngene pun didik, sehingga orang tawadhu dan tidak sombong. Sak bibaripun Allah perintah kita bertauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Ini perintah untuk kita bertauhid. Sak sampuniku wastaghfir lin dambik, mintalah ampun Anda kepada Allah terhadap dosa Anda, sebab kita tidak mungkin bisa menyempurna menegakkan tauhid dengan sempurna 100%. Niku mboten saged. Mewujudkan tauhid, ada tauhid yang dasar pokok, ada tauhid yang kesempurnaan tauhid. Lah kita untuk mewujudkan tauhid dengan sempurna niku mboten mungkin saged. Maka segala kekurangan Anda dalam mentauhidkan Allah, mintalah ampun Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Sak sampunipun nindakaken haji, Allah anginipun paring perintah wa afidhu min haitsun nas. Dan bergeraklah kalian dari arah mana manusia bergerak, wastaghfiruhu, dan mintalah ampun Anda kepada Allah. Ibadah haji dari awal, dari hari pertama sampai hari Arafah, itu semuanya amal-amal yang besar dan mulia. Kita sedang mendekatkan diri kepada Allah, bukan sedang bermaksiat. Akan tapi setelah itu Allah perintahkan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ngendikakan wabil ashari hum yastaghfiru, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Mereka beristighfar di waktu sahur ini bukan karena malam sebelumnya dia berzina, dia minum khamr, dia bermaksiat. Sebelumnya ini waktu-waktunya dia pakai untuk menghidupkan qiyamul lail, kemudian sampai waktu sahur dia menutup waktu yang mulia ini dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sak sampunipun panjenengan salat, hibar salat dikiripun Astaghfirullah. Nek kita ngarang piyambak mungkin alhamdulillah. Wong sebab sampun ngampai kesainan rampung alhamdulillah. Ning niki Rasulullah ingkang nuntunaken bibar kita salat lajeng istighfar. Wastaghfirhu. Makatan pendidikan Allah Subhanahu wa taala. Lan ayat surat An-Nasr niki secara global ugi isyarat bilih sampun celak ajalipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nate Umar nate mbeto Ibnu Abbas teng majelis sahabat-sahabat kibar. Lajeng sahabat-sahabat kibar mboten srek. Aku yo duwe anak sak pantaran Ibnu Abbas ning ratak gowo. Umar ingin menunjukkan bahwasanya anak ini punya kelebihan. Sehingga satu saat Umar ingin tanya sama mereka, bagaimana pendapat kalian tentang surat An-Nasr idza ja'a nasrullahi wal fath? Iya, di antara mereka memberikan penjelasan bahwasanya setelah kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita hendaknya bertasbih, bertahmid dan beristighfar kepada Allah. Ia merangkan sebagaimana zahirnya ayat itu. Lajeng Umar tanglet kali Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, apa pendapat kamu kayak gitu? Enggak. Pendapat saya, surat ini adalah isyarat telah dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar pun mengatakan, saya juga pendapat saya seperti itu. Sebab nang sampun teng pucuk pol-pol tugas risalah sudah selesai, manusia sudah, kemenangan sudah didapatkan, syariat sudah sempurna, Kanjeng Nabi pun rampung tugasipun, berarti kantun dipun pendet Allah, sehingga itu isyarat telah dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan Kanjeng Nabi dalam riwayat yang lainnya, waktu turun ayat niki memberitahukan kepada putri pun Fatimah kalau ajalnya telah dekat. Pun telas waktalipun kirang langkung makaten kandunganipun surat An-Nasr, pengarahan dumateng kita khususipun kaitanipun kalih bagaimana kita menggapai kemenangan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kedah betul-betul mempersiapkan diri menyambut pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang diawali dari memperbaiki diri kita sendiri dengan menolong agama Allah. Suasana kaum muslimin sak menika dalam posisi secara umum niku mboten menolong agaminipun Allah, utai belum maksimal anggenipun nolong agaminipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga fenomena kehidupan hubu dunia sangat kental, kehidupan ghaflah kelalaian kepada akhirat sangat kental, kehidupan tidak peduli dumateng dakwah sangat kental, kehidupan mereka acuh tak acuh dengan perkembangan Islam yang sangat kental. Niki netakan kondisi ingkang dereng ngimeneka yang surullah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Lajeng kita kata estu-estu gemeneka selalu dalam keadaan menyadari nikmat-nikmat Allah ingkang kedah kita syukuri, lan lajeng kita iringi dengan istighfar, karena panci kita harus menyadari kekurangan-kekurangan yang sekian banyak dan semakin banyak, apa yang belum kita lakukan dan belum kita bisa wujudkan masih lebih banyak daripada amal yang sudah kita lakukan. Maka tan